just on your phone, tell me call me home. Pictures on your phone, tell me call me home. Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Sing this song. Sikapmu dam di dam di dam di dam di eh.